Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin wa ba'du. Faqala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babul ashiru fi salatil jumu'ati. Bab ke-10 tentang salat Jumat. Poin pertama, hukum salat Jumat dan dalilnya. Salat Jumat itu fardu ainin, fardu ain, kewajiban individual atas setiap laki-laki mengingat firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika diserukan adzan, panggilan salat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam ayat ini? Ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Makna yang pertama adalah khutbatul Jum'ah. Bersegeralah kalian untuk hadir dan mengikuti khutbah Jum'at. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan zikrillah adalah sholatil Jum'ah. Maka di sini ada terdapat perintah untuk berangkat, boleh jadi khutbah, mendengarkan khutbah Jumat atau sholat Jumat, maka berangkat menuju masjid Allah wajibkan. Maka jika sarananya wajib, maka berarti tujuannya adalah wajib. Karena al-wasail hukmul maqasid. Karena sarana hukumnya sebagaimana hukum tujuan. Sarananya wajib. As-sa'yu ila dzikrillahnya wajib. Maka ini menunjukkan bahasanya tujuannya, hukumnya juga wajib. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati, berangkat salat Jumat itu wajibun, wajib atas setiap muhtalimin, orang yang sudah bermimpi. Artinya orang yang sudah balig, dan hadis ini dalil bahasanya mimpi basah adalah tanda balig. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya berhenti sejumlah orang dari an wada'ihimul jumu'ati, sikap mereka yang meninggalkan sholat Jumat, jika tidak maka Allah akan mempatri, mengkunci mati hati mereka, kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai. Ketika membahas hadis ini, An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kandungan hadis ini menunjukkan bahasanya ibadah sholat Jumat adalah fardu ain, kewajiban individual. Demikian juga berdasarkan hadis berikut, ba'da qalil, yang akan disampaikan sebentar lagi, di sana dikatakan sholat Jumat adalah hakun wajibun, adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian poin yang kedua, siapakah yang wajib untuk mengerjakan sholat Jumat? Sholat Jumat wajib atas setiap muslim, dzakarin, laki-laki. Hurin merdeka, balirin balik, akilin berakal. Mampu untuk datang, bukan musafir. Sehingga sholat Jumat tidak wajib atas perempuan, atas budak, perempuan, anak kecil, orang gila, orang sakit, dan musafir. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini bisa kita katakan adalah penjelas untuk Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Karena zahir ayat menunjukkan salat Jumat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Namun Nabi telah tafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Al-Jumat ayat 9 adalah laki-laki saja tanpa perempuan. Dengan Nabi katakan Al-Jumatu hakun wajibun, salat Jumat adalah kewajiban setiap muslim, fi jama'atin, dengan berjamaah. tidak bisa sholat Jumat sholat sendirian. Kecuali 4 orang budak, kemudian perempuan, anak kecil yang belum balig, dan orang sakit alias tidak sehat. Sedangkan dalil bahasanya musafir tidak wajib sholat Jumat, adapun musafir maka dia tidak berkewajiban sholat Jumat, karena Nabi SAW tidak mengerjakan sholat Jumat manakala beliau bepergian. Di antara contoh bepergian beliau adalah waqat wafaqa, beliau bertepatan dan hari Arafah di Hajatul Wada bertepatan dengan hari Jumat. Meskipun demikian, ketika itu Nabi sholat duhur yang beliau jamak dengan asar dan beliau tidak sholat Jumat. Sedangkan musafir yang yanzil, yang singgah di satu tempat, baik di tempat tujuan ataupun tempat sebelum tujuan, dan di tempat tersebut sholat Jumat ditegakkan, maka hendaklah dia mengerjakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Maka musafir dibedakan antara musafir yang sa'ir dan musafir yang nazil. Kalau musafir nazil dan dia mendengar panggilan sholat Jumat, maka dia seharusnya dan wajib untuk ikut sholat Jumat. Dia nazil. Sebagaimana musafir yang nazil berkewajiban untuk sholat berjamaah. Dia mendengar azan dan dia mengetahui sholat ditegakkan dengan berjamaah di tempat yang tidak jauh dari tempat dia singgah, boleh jadi di hotel atau guest house atau lainnya. Sedangkan musafir sa'ir, nah itu yang tidak berkewajiban sholat Jumat. Dia bisa terus saja melanjutkan perjalanan meskipun orang-orang mukim di sekelilingnya yang dia lewati mengerjakan sholat Jumat. Namun jika sholat Jumat ini dihadir oleh budak, perempuan, anak kecil, orang sakit atau musafir, kok tadi musafir yang sa'ir tadi kok milih mampir sholat Jumat, shahat minhu, maka itu sah dan mencukupi sehingga tidak perlu sholat duhur. Dan waktu pelaksanaan sholat Jumat, waktu sholat Jumat sama dengan waktu duhur, yaitu sejak geser matahari ke barat sampai bayang-bayang benda sama dengan tinggi asli bendanya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat Jumat ketika matahari geser ke barat. Maka yang menjadi waktu dzuhur adalah sholatnya, berarti khutbahnya itu longgar. Karena yusallil jum'ata hina tamilu syamsu. Sholat Jumatnya yang dikerjakan setelah matahari geser ke barat. Khutbah Jumatnya berarti longgar. Bahwa dan waktu inilah yang diriatkan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min fi'lihim, dari praktek mereka. Dan inilah waktu sholat Jumat yang disepakati, yaitu setelah matahari geser ke barat. Dan ada waktu yang diperselisihkan, yaitu sholat Jumat di waktu duha. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh kecuali Imam Ahmad yang mengatakan boleh sholat Jumat dikerjakan di waktu duha. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat sebelum berakhir waktunya, maka dia mendapatkan sholat Jumat. Wa ila, jika kurang dari 1 rakaat, maka dia mengerjakan sholat duhur. Man adraka raka'atan minas salati, mengingat sabda Nabi, siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Maka misalnya ada salat Jumat yang diadakan di akhir waktu zuhur, kemudian orang datang karena sholat Jumat harus berjamaah, kemudian orang datang ke tempat tersebut, maka jika dia masbuk satu rakaat dan itu sebelum waktunya berakhir, maka dia tambahkan satu rakaat lagi dan dia teranggap sholat Jumat pada waktunya, meskipun rakaat kedua sudah di luar waktunya. Namun jika kurang dari satu rakaat, maka dia masuk ke rombongan tersebut dengan niat sholat duhur. Dia tetap ikut, namun niatnya duhur. Kemudian khutbah Jumat. Khutbah adalah salah satu rukun sholat Jumat. Tidaklah sah sholat Jumat kecuali dengan adanya khutbah Jumat. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya abadan sama sekali. Dan khutbah Jumat itu adalah dua khutbah. Dan syarat sahnya sholat Jumat harus didahului, bahasanya dua khutbah tersebut lebih dulu daripada sholatnya. Maka jika sholatnya lebih dulu, maka di sini karena dikatakan syarat sah. Berarti kalau sholat dulu baru khutbah, maka tidak sah sholatnya. Dan perlu diketahui bahasanya ini adalah kondisi di kondisi terakhir, di awal Islam atau di awal syariat sholat Jumat, maka dia seperti seperti sholat Id, maka sholat dulu baru khutbah. Kemudian fi sunanul khutbati, hal-hal yang dianjurkan ketika menyampaikan khutbah Jumat. Yusanu doa lil muslimin, dianjurkan mendoakan kaum muslimin, yaitu di akhir khutbah yang isinya adalah berisi doa kebaikan untuk kaum muslimin berkaitan dengan urusan agama dan dunia mereka. Di samping mendoakan kebaikan untuk penguasa kaum muslimin agar mereka menjadi penguasa yang saleh dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang diambil oleh penulis buku ini, doa di akhir khutbah Jumat itu sunnah dan bukan rukun khutbah, dan demikianlah yang benar. Mengingat bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyampaikan khutbah pada hari Jumat, beliau berdoa, dan beliau berdoa sebagai khotib hanya berisyarat dengan jarinya. Berisyarat dengan jarinya, tidak dengan mengangkat kedua telapak tangannya, namun cuma berisyarat dengan satu jarinya. Wa amana annas, dan orang-orang yang ada pun mengucapkan amin, yaitu namun amin jamaah di sini adalah amin yang lirih dan tidak keras, dan sehingga tidak mengganggu teman sebelahnya. Kemudian di sini disampaikan di antara ini doa yang dianjurkan dalam doa khutbah Jumat adalah doa khusus kebaikan untuk para penguasa. Dan ini diperselisihkan kebid'ahannya, apakah meletakkan doa khusus untuk para penguasa di doa khutbah Jumat itu bid'ah ataukah masyru'. Itu diperselisihkan. Sebagian ulama menilai ini adalah bid'ah. Di antaranya adalah Al-Albani di Ajibah An-Nafi'ah. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak bid'ah, bahkan sunnah dan masyru'. Dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini. Kemudian hendaklah yang yatawallahuma, yang menyampaikan dua khutbah Jumat ditambah sholat Jumat adalah satu orang. Maka khatib sekaligus menjadi imam. Dan tidaklah bersuara keras ketika menyampaikan dua khutbah, namun kerasnya sesuai dengan kemampuan, tidak harus ngotot. Kemudian hendaknya khutbah itu disampaikan sambil berdiri, tidak sambil duduk, mengingat firman Allah Ta'ala, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri menyampaikan khutbah Jumat. Surat Al-Jum'at ayat yang ke-11. Dan ketika turun surat Jumat ayat 11, keadaan Jumat atau khutbah Jumat ketika itu masih di periode pertama, yaitu sholat baru khutbah. Maka ketika turun dan ini jadi sababun nuzul surat Al-Jum'at ayat yang ke-11, ketika itu masih periode pertama tentang urutan khutbah dan sholat, maka Nabi sholat Jum'at kemudian menyampaikan khutbah. Para sahabat mendengarkan, dan ketika itu musim susah bahan makanan. Ya cukup, ya meskipun tidak krisis, namun ya agak krisis sembako lah bahasa kita. Nah, begitu ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat, datanglah rombongan dagang membawa bahan makanan gandum yang merupakan bahan makanan pokok ketika itu dari Syam. Tiba. Nih, maka para sahabat yang hadir ketika itu bubar semua. Pada cepat-cepat beli gandum. Karena siapa yang cepat dia yang dapat, telat maka ya tidak dapat. Dan tidak ada yang di masjid kecuali 12 orang. Maka Allah turunkan ayat ini, wataraku kaqaima. Mereka bubar semua melihat barang dagangan datang, dan mereka tinggalkan dirimu dalam keadaan berdiri menyampaikan khutbah. Dan tidak bersisa kecuali 12 orang saja. Dan ini bisa terjadi karena khutbah Jumat setelah sholat. Maka Jabir bin Samurah radhiallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Fayaktublah menyampaikan khutbah, maka siapa yang bercerita kepadamu kalau Nabi menyampaikan khutbah Jumat sambil duduk, maka dia keliru. Perlu diketahui bahasanya kadzib dalam bahasa Arab yang asli, dalam bahasa Al-Quran dan hadis Nabi, kadzib maknanya khata'. Dan tidaklah dianjurkan khutbah itu disampaikan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar wa murtafi, dan dia adalah tempat yang lebih tinggi. Manfaatnya karena hal tersebut ablaq fil iqlaq, bisa lebih maksimal dalam menyampaikan pesan-pesan. Wa ablaq, dan lebih sempurna fil wa'di, dalam memberi nasihat. Kemudian adalah duduk di antara dua khutbah, dan itu adalah duduk yang sebentar, mengingat perkataan Ibnu Umar radhiallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua khutbah wa waqa'imun, sambil berdiri, dan beliau pisahkan dua khutbah tersebut dengan duduk. Dan dianjurkan untuk memendekkan dua khutbah tadi, khutbah pertama dan khutbah yang kedua, dan idealnya khutbah yang kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Berdasarkan hadis Ammar, marfu'an sabda Nabi, Nabi bersabda, sesungguhnya lamanya sholat seseorang dan pendeknya ceramahnya Ma'inatun adalah tanda min fiqihi, mendalamnya ilmunya. Kan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memilih kata-kata ringkas syarat makna. Orang yang tidak berilmu ngomong panjang padahal bisa disingkat. Ngomong panjang bisa disingkat. Ngomong satu muka padahal itu diringkas sebenarnya cuma satu paragraf saja. Fa'atilu sholata, maka ringkaskanlah maka panjangkanlah sholat dan ringkaslah khutbah. Ma'inah artinya al-alamah, tanda. Dan dianjurkan untuk supaya khutib, dan khutib beda dengan khatib. Kalau khutib orator, penceramah, khatib pelamar. Maka yang panjang kho-nya atau kah-to-nya. Kalau kho-nya, khatib pelamar. Khatib orator. Dan dianjurkan agar al-khatib, seorang penceramah atau seorang yang menyampaikan khutbah Jumat, mengucapkan salam kepada makmum ketika dia menghadapkan wajahnya kepada mereka. Naik ke mimbar, menghadapkan wajah ke arah makmum, mengucapkan salam. Mengingat perkataan Jabir radhiallahu anhu, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika naik mimbar salama beliau mengucapkan salam. Dan dianjurkan untuk duduk di atas mimbar sampai selesainya muadzin berazan. Mengingat perkataan Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk jika naik mimbar sampai selesainya muadzin, setelah itu beliau berdiri menyampaikan khutbah. Wisanu, dan dianjurkan untuk bersandaran, khatib bersandaran kepada tongkat atau semacam itu. Maka penulis buku ini diantara ulama yang menegaskan dianjurkannya berpegangan kepada tongkat. Dianjurkannya berpegangan kepada tongkat. Meskipun sudah ada mimbar. Meskipun sudah ada mimbar, tetap dianjurkan berpegangan kepada tongkat. Namun yang patut untuk diperhatikan, maka ada sebagian masjid yang di sana memang meskipun ada mimbar itu pakai ada tongkat, maka layungkar. Tidak boleh diingkari dan tidak boleh disalahkan. Karena ini adalah masalah bisa kita katakan khilafiyah. Apakah setelah ada mimbar tetap ada anjuran untuk berpegangan pada tongkat? Sebagian mengatakan kalau ketika sudah ada mimbar, maka tidak ada bersandaran dengan tongkat. Ini pendapat Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Namun pendapat yang lain mengatakan hadis tentang bersandaran kepada tongkat dan semacam itu sama sekali tidak ada indikator yang menunjukkan kalau itu sebelum adanya mimbar. Namun hal ini juga bisa diakali tetap, artinya tidak harus tongkatnya itu tongkat yang tongkat sungguhan. Misalnya mimbarnya itu punya tiang, di pojok mimbar ada sebagian mimbar apa bentuknya itu ada rumah-rumahannya, ada atap-atapannya, kemudian di sini ada tiangnya, kanan kiri ada tiangnya, maka itu yumasil al-asa, maka itu mewakili tongkat. Namun sebagian ulama memberikan tafsir, memberikan rincian. Syaikh Al-Utsaimin di Sahih Al-Mumti' mengatakan bahwa persandaran pada tongkat itu adalah sunnah jika dibutuhkan. sunnah jika dibutuhkan. Jika orang membutuhkannya karena dia tua, atau karena dia gemuk, ya, maka ya, dianjurkan untuk berpegangan pada tongkat, bersandaran pada tongkat. Jika tidak, maka tidak. Sedangkan penulis buku ini termasuk yang menganjurkan untuk bersandaran pada tongkat secara mutlak. Namun yang pokok untuk diperhatikan adalah orangnya itu yang bertumpu pada tongkat. Jangan dibalik, tongkatnya malah menumpu, bertumpu pada badan orangnya. Maka ini niatnya mau mengamalkan sunnah dalam ala kaul menurut satu pendapat, namun realitanya prakteknya tidak demikian. Karena dia tidak bersandaran pada tongkat, mentongkat bersandaran pada badannya. Dan pelajaran penting dari hal ini, dari anjuran hal ini, anjuran untuk bersandaran pada tongkat, itu tangan khatib itu sibuk dengan itu. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdullah Ali Basam di Taudih Al-Ahkam, makruh hukumnya khatib Jumat itu menggerak-gerakkan tangan berapi-api, berkhutbah sambil ngepalkan tangan atau mengacungkan ini. Karena seharusnya tangan dia sibuk dengan itu. Jadi enggak ada gini. Seperti orasi apa kayaknya, tangannya digerak-gerakkan, diacung-acungkan. Namun tangan sibuk dengan tongkat atau sesuatu yang jadi pegangannya. Kemudian waisan dan dianjurkan bagi khatib untuk bermaksud tilqa awajihi, menghadapkan wajahnya lurus. Karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, maka wajah khatib itu tidak muter dari kanan ke kiri. Ini sana kemudian ini. Namun wajah khatib Jumat itu lurus ke depan. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang haram dilakukan? Fil Jum'ati saat ibadah Jum'at diharamkan berkata-kata manakala imam atau calon imam yang nanti akan jadi imam sedang menyampaikan khutbah. Karena sabda Nabi, siapa yang berbicara pada hari Jum'at saat imam itu berkhutbah, maka dia adalah seperti keledai yang memikul tumpuan buku, yang tahu aturan namun tidak mengerti dan tidak mempraktekannya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau berkata kepada kawanmu yang ribut ngomong sendiri, ansit, diam. Wal imamu yakhtubu, padahal imam sedang menyampaikan khutbah, maka yang mengingatkan sekalipun faqad laghauta, maka engkau telah sia-sia. Artinya engkau telah berkata dengan perkataan yang sia-sia, perkataan yang terlarang dan tertolak. Kemudian yang kedua adalah diharamkan melangkai pundak-pundak orang lain saat khutbah dilaksanakan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang beliau lihat melangkai pundak-pundak orang menuju shaf yang lebih depan, Nabi katakan, duduklah karena engkau telah menyakiti, telah mengganggu. Kecuali jika memang di bagian depan itu adalah ada tempat yang sangat longgar, kosong, namun orang-orang tidak mau mengisinya, maka tidak ada kehormatan bagi mereka karena taksir dan kecerobohan mereka yang harusnya ngisi satu yang kosong, namun malah nyantai duduk di belakang. Akhirnya orang yang datang belakangan mau ngisi, maka tidak boleh tidak harus melangkai pundak-pundak mereka, menyibak pundak-pundak mereka. Fafi, karena dalam perbuatan tersebut terdapat gangguan terhadap orang-orang lain dan menyibukkan mereka sehingga mengganggu mereka mendengarkan khutbah. Adapun imam atau khatib yang baru datang, maka tidaklah mengapa melangkai pundak-pundak orang jika tidak memungkinkan baginya sampai ke tempatnya kecuali dengan hal itu. Jika memungkinkan cara yang lain, ada pintu di kanan ataukah kiri, dekat mimbar, maka tentu lebih lebih baik lewat pintu tersebut. Dan maka hukumnya memisahkan dua orang. Ada dua orang yang duduk, kemudian kita pisah, kita minta untuk geser ke kanan dan ke kiri karena kita mau duduk di tempat itu. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat, lalu dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, lalu dia fasolama kutibalahu, maka dia lalu sholat sebanyak yang bisa dia lakukan, maka diambillah dosa-dosanya antara Jumat tersebut sampai Jumat depan. Kemudian dengan apakah seorang itu mendapatkan sholat Jumat, tadi telah disinggung, sholat Jumat didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, marfu'an sabda Nabi, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, faqad adraka sholatah, maka dia mendapatkan sholat. Maka jika kau mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia masuk jamaah tersebut, namun dia wajib sholat duhur. Namun dia wajib sholat duhur. Orang telat datang ke sholat Jumat, dia sudah mendapatkan imam bangkit dari rukuk rakaat kedua. Maka dia tetap ikut, namun dia sholat 4 rakaat. Dan dia masuk dengan niat sholat duhur. Kemudian tentang sholat sunnah pada hari Jumat atau berkaitan dengan sholat Jumat, tidak ada sunnah qobliyah untuk sholat Jumat. Namun siapa yang sholat sebelum sholat Jumat diadakan, maka dia bisa mengerjakan sholat sunnah mutlak sebelum tiba waktunya. Dia bisa kerjakan sebanyak-banyaknya. Maka hal ini hukumnya tidak mengapa, karena Nabi SAW memotivasi orang untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis Salman yang baru saja disampaikan qabla qalil, baru saja Nabi katakan, man irtasala, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdekatan, fasolama kutibalahu, terjemah bebasnya, lalu dia mengerjakan sholat sebanyak yang bisa dia lakukan, sebanyak-banyaknya. Ditambah itulah praktek para sahabat radhiyallahu anhum. Dan karena utamanya mengerjakan sholat sunnah. Namun tidak boleh diingkari dan disalah-salahkan jika ada yang tidak melakukannya. Cuma sholat tahiyatul masjid kemudian duduk saja nunggu khutbah dimulai. Karena itu sunnah. Kemudian li'ana sunnat rawatibah, karena sunnah rawatib untuk sholat Jum'at itu adalah terletak ba'dal Jum'ati, setelah selesai sholat Jum'at. Ba'diyah Jum'at itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan boleh 6 rakaat. Mengingat perbuatan Nabi dan perintah Nabi SAW. Dalil ba'diyah 2 rakaat, faqad kana yusalli ba'dal jum'ati rak'atain. Nabi salat setelah salat Jumat rak'atain, 2 rakaat. Utuhnya hadis rak'ataini fi baitihi, 2 rakaat di rumahnya. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, fal yusalli ba'daha, maka adalah dia sholat setelahnya 4 rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain, siapa di antara kalian sholat setelah sholat Jumat, falyusalli arba'an, maka adalah dia sholat sebanyak 4 rakaat. Adapun dalil 6 rakaat ba'diyah Jumat, karena terdapat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahasanya Nabi SAW sholat sunnah setelah sholat Jumat sitan sebanyak 6 rakaat. Dan Ibnu Umar pun melakukannya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fatabayyana, maka jelaslah dari keterangan di atas bahasanya minimal ba'da Jumat ada 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, demikian juga diikuti oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim, mengatakan bahasa rawatib ba'da Jumat jika dikerjakan di masjid maka dikerjakan sebanyak 4 rakaat, dan jika dikerjakan di rumah maka sebanyak 2 rakaat. Ya, fatakunu salatuha, maka salat ba'diyah tersebut berarti ada ahwalin mutanawiyah, ada banyak variasi. Ya, variasinya 2 rakaat, 4 rakaat kalau di masjid, 2 rakaat kalau di rumah. Ya, dan pendapat ini yang membedakan antara di masjid dengan di rumah. Semacam ini diingkari oleh Al-Albani. Beliau mengatakan itu rincian yang tidak berdasar. Demikian dikatakan oleh Al-Albani di Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah. Karena penulis Fiqh Sunnah Syekh Sayyid Sabiq mendatangkan perkataan Ibnu Al-Qayyim yang membedakan antara ba'diyah Jumat kalau di masjid sama di rumah. Al-Albani mengatakan ini tidak ada dasarnya. Namun jika ditelaah lebih lanjut, ini, rincian yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Ibnu Al-Qayyim, ada sisi benarnya. Ada sisi, meskipun tidak tegas, meskipun kalau dalil tegas, ya, bisa kita katakan tidak ada, namun jika ditelaah ada sisi untuk memakluminya, minimal untuk memaklumi kenapa, dari mana asalnya rincian semacam itu. Rincian tersebut menimbang huruf fa, menimbang huruf fa yang di hadis yang telah kita baca untuk yang 4 rakaat, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4 rakaat. Dan fa itu litartib ma'a ta'qib, yang menunjukkan segera setelah selesai sholat Jumat. Maka ini ditangkap isyarat kalau itu di masjid. Yang ini tidak ada pada hadis tentang 2 rakaat. Kana yusalli ba'dal jum'ata ba'dal jum'ati rakaataini fi baitihi. Di rumah 2 rakaat. Dan untuk 4 rakaat ada fa. Maka ya, dari fa di sini ditangkap itu adalah di masjid. Ini ya, istimbat yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Al-Qayyim. Minimal dari ini kita mengetahui asal muasal kenapa ada rincian semacam itu. Kemudian tata cara sholat Jumat 2 rakaat yang bacaannya dikeraskan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semacam itu, demikian juga kalau cetakan yang lain, seterusnya gimana? Kama yaf'alu dzalika wa wa fi'luhu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbuatan Nabi adalah bagian dari sunnah Nabi. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Dan dianjurkan di rakaat pertama membaca surat Jumat setelah Al-Fatihah. Dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafikun. Atau bisa juga membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Menimbang inilah perbuatan Nabi SAW. Kemudian poin berikutnya adalah tentang hal-hal yang dianjurkan berkaitan dengan sholat Jumat. Maka dianjurkan untuk at-tabkir, untuk datang berpagi-pagi menuju tempat sholat Jumat lil husul untuk mendapatkan pahala yang besar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtasala yawmal Jum'ati," siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub. Sumarah, kemudian dia berangkat di jam di saat di waktu pertama, maka seakan-akan berkorban butnatan, ini kurang titik kalau dicetakan saya, butnatan seekor unta, dan siapa yang berangkat di jam yang kedua atau waktu yang kedua seakan-akan koroba bakorotan, berkorban seekor sapi. Dan siapa yang berangkat di jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban domba yang bertanduk. Ini. Hadis ini juga digunakan dalil oleh oleh sebagian ulama di bab menyembelih hewan kurban. Bahasanya menyembelih sapi itu lebih baik daripada kambing dalam kurban. Dengan catatan satu orang satu sapi, nah, itu lebih baik daripada satu orang satu kambing. Adapun manakah yang lebih baik antara satu orang satu sapi ataukah satu orang satu kambing dengan tujuh orang satu sapi, maka yang benar yang lebih baik adalah dari sisi pahala adalah satu orang satu kambing. Mengingat itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membolehkan urunan namun tidak pernah ikut urunan. Dan karena itu adalah memperbanyak ibadah, karena menggorok dan mengalirkan darahnya itu adalah ibadah tersendiri. Kemudian siapa yang berangkat di jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam, dan siapa yang berangkat di jam yang kelima seakan-akan berkorban sebutir telur. Dan jika kharajal imamu, jika khatib telah datang, maka hadirlah malaikat masuk ke dalam masjid ikut mendengarkan adzikir, zikir yaitu khutbah. Maka di sini mengisyaratkan bahasanya isi khutbah haruslah adzikir. Ya, berisikan hal-hal yang menyebabkan orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingat partai, bukan ingat gejolak politik, bukan ingat ini. Namun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, man ghassala yawmal jum'ati wa ghtasala. Siapa yang mandi pada hari Jumat dan mandi? Ya, ulama berselisih pendapat apa beda ghassala wa ghtasala. Sebagian mengatakan maknanya sama, namun Imam Ahmad mengatakan maknanya berbeda. Imam Ahmad mengatakan hadis ini dalil dianjurkan mengumpuli istri di pagi hari Jumat, sehingga ghassala membuat orang lain mandi. Man ghassala, siapa yang menyebabkan orang lain harus mandi. Nah, siapa itu? Nah, berarti istrinya. Maka berdasarkan hadis ini Imam Ahmad berpendapat dianjurkan untuk mengumpuli istri pagi hari Jumat, bukan malam Jumat. Bukan malam Jumat, namun pagi hari Jumat. Waktu salah dan dia sendiri mandi. Kalau tadi man ghassala, siapa yang membuat orang lain mandi, waktu salah kemudian dia sendiri juga mandi. Wabakara wabtakara, dan dia bersegera dan bercepat-cepat, maka ada baginya bagi setiap langkah yang dia langkahkan pahala satu tahun, yang selama satu tahun itu penuh dengan puasa dan sholat malam. Kemudian dianjurkan untuk mandi fi yaumiha pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat, Nabi mengatakan, siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Dan hendaklah seorang itu bersemangat untuk melakukannya mandi Jumat dan tidak meninggalkannya, terutama orang-orang yang bau badannya adalah bau. Nah, orang yang bau badannya dalam kondisi bau karena berkeringat atau faktor yang lain. Bahkan ada ulama yang mewajibkan mandi Jumat mengingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi ghuslu Jum'ati, mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang dewasa. Kata penulis fikih muyasar dan mudah-mudahan wala'ala al-qaul dan boleh jadi pendapat yang mewajibkan mandi Jumat itu lebih kuat dan lebih hati-hati. Sehingga mandi Jumat tersebut layaskut adalah gugur kewajibannya kecuali karena satu udzur. Jika memang dalam kondisi yang posisi sulit, tadi lupa belum mandi paginya, kemudian posisi sulit tidak bisa ya. Maka ini makdzur. Dan mandi Jumat itu adalah karena sholat Jumat dan bukan karena harinya. Artinya perempuan yang tidak mau berangkat, sholat Jumat, dia tidak dituntut untuk mandi Jumat. Dalilnya adalah tadi hadis tentang keutamaan mandi Jumat, mandi ghtasala yaumal jum'ati tsumma roha, kemudian berangkat. Maka hal ini menunjukkan bahasanya mandi tersebut adalah dalam rangka sholat dan bukan dalam rangka harinya. Yang tidak mau berangkat, maka tidak diperintahkan untuk mandi Jumat. Namun mandi tersebut adalah mandi yaumal Jum'ati pada hari Jumat. Dan yaum secara syariat dimulai sejak terbit fajar. Maka mandi Jumat, seorang itu telah tergolong mandi Jumat, manakala dia mandi dengan niat mandi Jumat setelah terbitnya fajar. Jika sebelum itu, maka mandinya tidak bisa dan tidak sah diniatkan sebagai mandi Jumat. Namun yang al-afdal, yang terbaik, mandi Jumat dikerjakan beberapa saat sebelum berangkat. Kemudian dianjurkan untuk tatayub, untuk memakai minyak wangi dan membersihkan badan, dan menghilangkan yang patut untuk dihilangkan dari badan, semacam potong kuku dan yang lainnya. Dan tandib di sini, membersih-bersihkan badan adalah perkara yang lebih dari sekedar mandi. Dan hal tersebut dilakukan dengan menghilangkan bau yang tidak sedap dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya bau yang tidak sedap, semacam bulu-bulu yang diperintahkan syariat untuk dihilangkan. Demikian juga kuku yang diperintahkan untuk dipotong. Maka dianjurkan untuk mencukur bulu kemaluan, mencabuti bulu ketiak, dan memotong kuku. Demikian juga menggunting kumis, ma'at tatayub di samping memakai minyak wangi. Mengingat hadis dari sahabat Salman radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, tidaklah mandi seorang pada hari Jumat, kemudian bersuci, mastata'a min tuhurin, semaksimal yang dari kebersihan yang bisa dia lakukan, yaitu mandi maksudnya, lebih dari sekedar mandi, dia membersihkan badan maksimal yang bisa dia bersihkan, kemudian dia meminyaki rambutnya, kemudian dia memanfaatkan minti bibaitihi, minyak wangi yang ada di rumahnya. Minturin di sini adalah, yang dimaksudkan dengan turin di sini adalah al-mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam membersih-bersihkan badan. Ini diambil dari karena dia diatofkan kepada mandi. Sehingga yang dimaksud dengan membersih-bersihkan badan adalah memangkas kumis, memotong kuku, dan mengkerok atau mengkerok bulu kemaluan. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahasanya yatatohar min tuhrin di sini berbeda dengan irtisal, yaghtasilu. Maknanya bukanlah mandi, Kenapa kok bisa kita katakan maknanya bukan mandi? Karena ada ataf. La yartasilu wa yatathahhar. Dan kaidah dalam nahwu al-atfu yufidu al-mughayyarah. Nisnya ataf itu menunjukkan bahasanya keduanya adalah dua hal yang berbeda. Nah, karena ini dua hal yang berbeda, maka sehingga yatathahhar maknanya bukanlah mandi. Lalu apa yatathahhar? Maknanya kata Ibnu Hajar adalah membersih-bersihkan badan dengan memangkas kumis dan seterusnya. Dan dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik yang ada. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika melihat hulatan sayra, baju sutra, kain sutra, dan yang namanya hulah adalah pasangan antara rida dan izar. Rida sama izar itu disebut hulah. Sehingga dia menutupi bagian atas badan dan bawah badan. Melihat hulatan syaira, pakaian terbuat dari sutra yang dijual di dekat, di luar pintu masjid. Maka hadis ini dalil, bolehnya berjualan di luar pintu masjid. Dan setelah pintu masjid itu bukalah masjid, dengan catatan masjid tersebut tidak berpagar sebagaimana Masjid Nabawi tidak berpagar di masa Nabi. Faqal, maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, andai engkau mau membeli pakaian ini lalu engkau pakai pada hari Jumat walil wafdi dan ketika menyambut tamu. Hadis ini dalil, maka di antara etika Islami menyambut tamu, menemui tamu dengan pakaian yang baik. Idza qadimu alaika, jika mereka datang menemuimu. Maka Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini untuk memakai pakaian yang terbaik untuk sholat Jumat. Hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari dengan judul bab, bab yalbasu ahsanama yajidu. Bab memakai pakaian yang terbaik yang dijumpai dan dimiliki. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian menjelaskan sisi pendalilannya dengan hadis ini, karena Nabi tidak menyalahkan Umar dalam apa yang dia katakan. Yang perkataan Umar itu menunjukkan baiknya berpakaian rapi untuk sholat Jumat. Isi ini tidak Nabi salahkan. Meskipun Nabi katakan ketika itu, ini pakaian sutra yang tidak boleh dipakai. Namun, pemahaman Umar bahasanya sholat Jumat itu selayaknya dengan pakaian yang baik, tidak Nabi salahkan. Ditambah sabda Nabi SAW, ma'ala ahadikum la ishtara, maka satu hal yang baik atas salah satu kalian, seandainya mau membeli dua kain. Dua kain itu maksudnya atasan dan bawahan. Rida dan izar. Liyaumil Jum'at, untuk dia pakai pada hari Jum'at, selain dua kain, mihnatihi, pakaian yang dia pakai untuk kerja. Yang dimaksud dengan thawbai mihnah adalah pakaian khidmatihi wa sughlihi, pakaian kegiatan dan pakaian kerjanya. Maka Nabi menyarankan untuk orang-orang yang berkecukupan, bahwasanya pakaian yang dia gunakan untuk sholat Jumat berbeda dengan pakaian keseharian dan beda dengan pakaian kerjanya. Nabi sarankan agar demikian. Ada pakaian khusus untuk sholat Jumat. Kemudian dianjurkan fi yaumiha, pada hari Jumat dan malam Jumat, untuk al-ikthar, memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Mengingat hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah bersalawat kepadaku yaumal Jumati, pada hari Jumat. Wa yusannu, dan dianjurkan untuk membaca saat sholat subuh. pada hari Jumat di rakaat pertama surat sajadah, di rakaat kedua surat al-insan. Karena inilah satu hal yang Nabi rutinkan, Nabi merutinkan hal tersebut. Demikian juga dianjurkan pada hari Jumat untuk membaca surat al-kahfi, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surat kahfi pada hari Jumat, satu amak akan bersinar untuknya satu cahaya dari bawah telapak kakinya sampai mendung yang ada di langit, menerangi dia pada hari kiamat. Wa ghufir lahu ma bainal jum'atain, dan diampunilah dosa-dosanya apa yang terjadi di antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Disebutkanlah Al-Hakim, dinilai oleh Al-Hakim dan dinilai oleh Al-Albani. Dan perlu diketahui bahasanya hadis tentang surat Al-Kahfi, anjuran membaca surat Al-Kahfi ini dinilai palsu maudhu oleh Ibnul Jauzi. Sehingga sebagian ulama menilai membaca surat Kahfi pada hari Jumat adalah bid'ah. Maka membaca surat Kahfi pada hari Jumat satu hal yang diperselisihkan sunnah ataukah bid'ahnya. Sebagian ulama semacam penulis kitab Sunan wal Mubtada'at yang edisi Indonesianya adalah bid'ah-bid'ah yang dianggap sunnah, menilai ini adalah bid'ah karena beliau mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Wisan kemudian dianjurkan bagi orang yang masuk masjid pada hari Jumat untuk tidak langsung duduk sampai sholat dua rakaat. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Namun tidaklah dia yujis fihima, tidaklah dia cepatkan sholatnya manakala dalam kondisi imam menyampaikan khutbah. Kemudian wa yusannu, dan dianjurkan untuk memperbanyak doa, wa yataharra, dan memilih dan berupaya untuk mencari waktu mustajab. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim bertepatan pada waktu tersebut. Wa waqa'imun yusalli, dalam keadaan dia berdiri mengerjakan sholat, memohon kepada Allah kecuali Allah akan berikan permintaannya tersebut kepadanya. Ini dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Abu Dawud, dan itu adalah lanjutannya adalah, dan itu adalah beberapa saat, dan itu adalah ba'dal asr. Dan waktu yang berpeluang untuk menjadi waktu mustajab tadi adalah setelah sholat asar, beberapa saat sebelum menjelang maghrib tiba. Nah, dalam riwayat Abu Dawud yang bunyinya semacam ini, riwayat ini menimbulkan masalah, menimbulkan iskal, yaitu menjelang maghrib dilarang sholat. Namun bunyi hadisnya, la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, dalam keadaan dia berdiri mengerjakan sholat. Boleh jadi kita katakan, oh jangan-jangan yusallinya di sini sholatnya artinya doa. Tidak pas. Karena terusnya hadis. Yas'alullaha syai'an. Dia mohon kepada Allah sesuatu. Pasti Allah akan berikan, dan itu adalah ba'dal asr atau beberapa saat sebelum maghrib tiba. Maka jawabannya, apa yang dimaksud dengan qa'imun yusalli? Yang dimaksud dengan qa'imun yusalli dengan riwayat yang mengatakan bahasanya itu lanjut itu adalah sebelum maghrib, yang dimaksud dengan qa'imun yusalli adalah qa'imun, atau yang dimaksud adalah yusalli di sini artinya yang tadhiru sholata, dalam keadaan menunggu sholat. Dan di sebagaimana di hadis yang lain disampaikan, siapa yang menunggu sholat maka dia seakan-akan dalam kondisi sholat. Maka meskipun dia dalam kondisi berdoa, karena dia menunggu sholat maghrib, dia menunggu datangnya waktu maghrib, maka dia dikatakan qa'imun yusolli, padahal dia tidak dalam keadaan sholat. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Mengingat saya ada acara, ada keperluan, maka ya, kita tutup sampai di sini. Dan untuk pertanyaan bisa di esok hari insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.